Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu ayyuki ma'ahadan bi ghairi ridahu liyajlisa makanahu. Haram mengusir seseorang. Jadi mengusir ini maksudnya ada orang yang duduk kemudian kita memaksanya berdiri. Jadi memaksa berdiri seseorang tanpa kerelaan hatinya supaya kita bisa duduk di tempatnya. Jadi ini di masjid ya, ada orang yang sudah duduk di masjid kemudian kita paksa berdiri supaya kita bisa duduk di tempatnya, ini hukumnya haram. Wa yukrahu itharu ghairihi bimahallihi illa idzan taqala limithlihi aw aqraba minhu ilal imami. Makruh mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain dengan memberikan tempatnya. Jadi misalkan saya di masjid duduk di saf kedua, kemudian ada orang datang, atau tidak usah datang ya, kemudian tempat saya di saf kedua itu saya berikan ke orang lain, itu hukumnya haram ya. Bukan haram, hukumnya makruh. Jadi dalam hal ibadah itu sebenarnya kita tidak boleh toleransi. Kita di dalam hal ibadah itu harusnya berlomba-lomba ya, kompetisi. Ada kompetisi, artinya kita cari yang terbaik dalam ibadah itu dan tidak kita berikan ke orang lain. Itu namanya itsar ya. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah ini hukumnya makruh. Al-itsaru fil qurab makruh. Kecuali kalau berpindah ke tempat yang sama atau yang lebih dekat kepada imam. Jadi kalau saya memberikan shaf ke orang lain, dalam contoh tadi shaf yang kedua ya, saya memberikan tempat saya yang berada di barisan kedua ke orang lain, kalau hal itu menjadikan saya lebih jauh dari tempat itu, maka hukumnya makruh. Tetapi kalau sama atau lebih dekat, itu hukumnya tidak makruh. Wa kadzal itsaru bisa iril qurabi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kemakruhan tidak hanya terkhusus pada mengutamakan orang lain dalam hal tempat sholat, tetapi juga berlaku untuk ibadah yang lain, untuk ibadah-ibadah yang lain. Walahu tanhiyatu sajadati ghairihi binahwi rijlihi wa sholati fi mahalliha. Diperbolehkan menyingkirkan sajadah orang lain. Jadi misalkan di masjid ada sajadah orang, tapi orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada, sajadahnya sudah dipasang. Itu boleh disingkirkan, tapi cara menyingkirkannya dengan menggunakan kaki. Dengan semisal ya, semisal menggunakan kaki. Dan juga setelah disingkirkan, kita boleh sholat di tempat sajadah itu. Wala yarfa'uha walau li ghairi yadihi lidukhuliha fi dhamanih. Akan tetapi memindah sajadah itu tidak diperbolehkan mengangkatnya ya. Kita memindah sajadah tidak boleh mengangkatnya, walau kita mengangkatnya tidak menggunakan tangan. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena kalau kita mengangkatnya, maka kita masuk ke dalam dhoman sajadah itu. Artinya kalau kita sudah mengangkatnya, kemudian sajadah itu rusak, maka kita harus menggantinya. Karena dengan mengangkat, kita telah masuk di dalam dhoman. Dhoman itu mengganti ya. Nanti di bab belakang akan dijelaskan. Wa haruma alaman talzamuhul jumu'ah nahwu mubayaah. Ini menjelaskan hukum haram yang lain ya. haram bagi orang yang diharuskan melakukan sholat Jumat, bagi orang yang wajib melakukan sholat Jumat, nahwu mubayaah, semisal transaksi. Mubayaah ini jual beli ya. Kastigolin bi sunah, seperti halnya sibuk dengan pekerjaan. Ini biasanya sunah ini sonah biasanya bisa diartikan dengan kerajinan tangan ya. Secara umum ini pekerjaan. Ba'da suru'in fi adhani khutbah. Keharaman ini, keharaman jual beli dan juga kesibukan lain itu dimulai dari adzan khutbah. Jadi kalau adzan khutbah sudah berkumandang, itu kita tidak diperbolehkan melakukan jual beli dan kesibukan-kesibukan lain. Itu hukumnya haram. Fa'in akoda sohal akdu. Kalau kita masih melakukannya, maka akad yang dilakukan sah ya. Akad yang dilakukan sah tapi haram ya. Jadi haram itu tidak selalu tidak mengesahkan akad. Karena di salah satu video saya telah saya jelaskan bahwa hukum itu selain ada hukum taklifi, ada juga hukum wadu. Hukum wadu itu hubungannya dengan sah dan lain-lain. Jadi antara hukum sah dan hukum haram ini bukanlah satu kesatuan, tetapi bisa berkumpul antara sah dengan haram. Jadi akadnya tetap sah tapi haram. Wa yukrahu qoblal adzani ba'da zawal. Kalau melakukan jual beli ini sebelum adzan khutbah, tapi setelah matahari sudah bergeser ke barat, itu hukumnya makruh. Wa haruma 'ala man talzamuhul jum'ah wa illam tan'aqid bihi safarun tafutu bihil jum'ah. Hukum haram yang lain bagi orang yang harus melakukan sholat Jumat walaupun dia tidak bisa menggenapi bilangan sholat Jumat adalah melakukan perjalanan yang bisa menghilangkan sholat Jumat. Menghilangkan maksudnya perjalanan ini menyebabkan tidak melakukan sholat Jumat. Ini hukumnya juga haram ya. Jadi melakukan perjalanan sehingga tidak melakukan sholat Jumat itu hukumnya haram. Perjalanannya hukumnya haram. Contohnya ka'antona annahu la yudrikuha fitorikihi au maksidihi. Contohnya semisal ada orang yang memiliki prasangka bahwa dia tidak akan menemukan sholat Jumat di jalan atau di tujuannya. Walau kana safaru ta'atan manduban aw wajiban. Hukum ini tetap berlaku walaupun perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan ta'at. Ta'at itu bisa perjalanan yang sunnah ataupun yang wajib. Kalau sunnah misalkan perjalanan yang tujuannya silaturahim dan lain-lain. Kalau wajib misalkan perjalanan untuk melunasi hutang dan lain-lain. Jadi perjalanan to'at ini tetap tidak bisa menghilangkan keharaman. Ba'da fajriha ay fajri yaumil jumu'ah. Perjalanan yang haram itu dimulai dari setelah terbitnya fajar di hari Jumat. Jadi kalau perjalanannya dilakukan sebelum fajar, itu hukumnya tidak haram. Illa khosya man min ya illa khosya. Ini kurang ini ya, kurang kata in. Illa in khosya min adami safarihi dororon kan gitu ihi anir rufqoh fala yahrumu in kana wairo safari maksiyah walau ba'da zawal. Ini pengecualian. pengecualian hukum haram tadi, kecuali bila ada kekhawatiran andai kata tidak melakukan perjalanan hal itu menimbulkan dharar, menimbulkan bahaya, sesuatu yang membahayakan. Contohnya seperti tertinggal dari rombongan. Kalau hal itu terjadi maka hukum perjalanan tidak haram, kalau memang perjalanannya tidak perjalanan yang maksiat, tidak perjalanan yang haram. Walaupun hal itu dilakukan setelah matahari bergeser ke barat dari tengah langit setelah zawal. Wa yukrahu safaru wallahu a'lamu bisawabi.